Seringkali aku mencari kisah cinta, namun aku selalu gagal dan gagal lagi. Oh Tuhan, ku mohon padamu, ku tak sanggup lagi menerima semua ini. Sampai kapan ku harus begini, kecewa dan selalu menderita. Kisah cinta, namun aku selalu